waktu terpanjang. Hari itu akan diterbangkan gedung-gedung yang tinggi menjulang. Hari itu akan ditumbangkan. Akan ditumpahkan langit yang penuh dengan bintang. Hari itu akan dihempaskan. Langit yang penuh dengan bintang. Hari itu akan dihempaskan.